Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi Allah subhanahu wa ta'ala salah satu keutamaan kepada beliau, yaitu beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang singkat tetapi penuh dengan makna. Dan ini yang disebut oleh beliau sebagai jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat singkat tetapi padat. Salah satu hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah suatu perbuatan jelek dan kamu berbuat baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia. Tiga kalimat yang singkat tetapi mencakup seluruh kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Mencakup seluruh hak, hak Allah, hak diri kita, dan hak sesama manusia. Adapun kalimat yang pertama dari sabda beliau alaihi salatu wassalam, tatkala beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada, kita diperintahkan oleh beliau untuk selalu menjaga hak Allah yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita berikan kepadanya, yaitu bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua adalah tatkala beliau mengatakan, wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah suatu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik. Ini merupakan kewajiban kita terhadap diri kita, yang menjadi hak dari diri kita. Manakala kita berbuat satu keburukan, hendaknya kita kembali kepada Allah Ta'ala dan bertaubat dan beristighfar dan memohon ampun pada Allah dan dengan memperbanyak amal-amal soleh dan amal kebaikan. Dan harapan semoga amal keburukan yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini kewajiban kita terhadap diri kita. Tatkala kita berbuat jelek yang berakibat buruk pada diri kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk memberi hak diri kita dengan bertobat, beristighfar, dan berbuat baik agar menghapus amal-amal keburukan yang kita lakukan. Kemudian kalimat beliau yang ketiga, tatkala beliau bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dan akhlak yang mulia dan akhlak yang baik. Ini merupakan hak sesama manusia, kewajiban kita terhadap mereka, yaitu berakhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia bagian dari agama Allah, akhlak yang mulia bagian dari tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlak beliau yang mulia? Sebagaimana Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau benar-benar berada pada akhlak yang agung. Maka sebagai umat, sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempunyai kewajiban dalam mengikuti beliau, akidah beliau, mengikuti ibadah beliau dan tata caranya, serta mengikuti akhlak dan moral beliau. Karena beliau adalah manusia yang sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi contoh bagi manusia seluruhnya, terutama bagi umat beliau alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.